Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana allati huwa 'ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'adina wa ja'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khayr waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah para jemaah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersua kembali dalam pengajian setiap malam Rabu yang membahas dua bahasan kitab, yaitu kitab Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, dan juga yang kita bahas adalah dari kitab Bulughul Maram mengenai bahasan nikah. Mengenai bahasan muamalah. Nanti yang bahasan nikah insyaallah nanti di tempatnya Pak Selamat. Nanti insyaallah kita bahas. Baik, untuk pembahasan kali ini kita awali dengan pembahasan kitab Masailul Jahiliyah sampai Masail nomor 47, Al-Mas'alatus Sabi'atu wa Arba'un, yaitu masalah yang ke-47, Idafatu ni'amillahi ila ghairihi, yaitu menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah, seperti perkataan ya arifuna nikmatullahi summa yungkirunaha, seperti pada firman Allah ya arifuna nikmatullahi summa yungkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-83. Taib. Di sini sebutkan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nikmat itu ada dua macam, yaitu nikmat yang khusus dan nikmat yang umum. Kalau disebut nikmat yang umum, ini adalah nikmat yang diberikan kepada orang beriman dan juga diberikan kepada orang-orang kafir. Kalau dikatakan nikmat yang umum, itu adalah nikmat yang diberikan kepada orang beriman dan juga diberikan kepada orang kafir. Sedangkan nikmat yang kedua adalah nikmat yang khusus, yaitu nikmat yang cuma diberikan kepada orang beriman saja. Contoh nikmat yang umum itu apa, Pak Nasir? Nikmat kesehatan, waktu luang juga, nikmat harta, punya anak istri, sawah ladang, mobil, motor, HP. Kalau nikmat yang khusus adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat beramal soleh. nikmat mendapatkan rezeki yang halal. Ini cuma didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Kedua nikmat tadi, ketika kita dapat atau kita peroleh, maka kita punya tugas untuk bersyukur. Nah, sekarang sebagaimana kata Ibnu Qayyim, syukur itu memiliki 3 rukun. Kalau disebut rukun itu berarti kalau tidak ada 3 hal ini, berarti tidak disebut bersyukur. Yang pertama, menyandarkan nikmat tersebut pada Allah di dalam hati. Berarti meyakini nikmat tersebut dari Allah di dalam hati. Kemudian yang kedua, menyatakan dalam lisan, menyatakan dalam ucapan bahwa nikmat itu dari Allah. Yang ketiga, mewujudkan nikmat tadi dalam amalan. Mewujudkan nikmat tadi dalam amalan-amalan kebajikan, bukan pada maksiat. Nah, sekali lagi tadi dikatakan ini adalah 3 rukun dalam bersyukur. Artinya jika tidak memenuhi salah satu dari 3 hal tadi, maka tidak disebut bersyukur. Orang yang tidak meyakini dalam hatinya, ya, dia cuma di lisan saja, maka dia tidak disebut bersyukur. Orang yang mengucapkan di lisan saja namun tidak meyakini dalam hatinya, dan juga tidak ada amalan dia ucapkan ketika dapat nikmat, misalnya kendaraan, alhamdulillah, namun dalam hatinya tidak mengakui seperti itu, cuma di lisan saja, atau tidak wujudkan dalam amalan. Sebagaimana kata para ulama, untuk yang ketiga, misalnya yang tidak mewujudkan dalam amalan, artinya dia gunakan nikmat yang ada untuk maksiat, seperti dikatakan oleh Abu Hazim, seorang ulama, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seorang kepada Allah, maka nikmat tersebut hanyalah dihitung sebagai bala, sebagai musibah. Nikmat tadi itu hanya dihitung sebagai bala atau sebagai musibah, malah jadi kecelakaan ketika nikmat tadi digunakan untuk maksiat. Nah, sekarang bentuk menyandarkan nikmat tadi kepada selain Allah. Tadi nikmat tadi kita sudah sebutkan, di antara rukunnya kita sandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Artinya kita akui nikmat ini datang dari Allah, baik secara lisan maupun di dalam hati kita, kita akui nikmat tadi datang dari Allah. Sekarang bentuknya, bagaimanakah bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah? Bagaimanakah bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah? Yaitu yang pertama, dia bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah, yaitu yang pertama, disandarkan nikmat itu pada benda yang tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, menyandarkan hujan pada bintang-bintang, atau menyatakan hujan ini turun disebabkan karena adanya bintang ini dan bintang itu. Ini bahasanya ada dalam kitab Tauhid. Kalau dia sandarkan hujan tadi turun karena bintang-bintang, ini adalah syirik. Kemudian yang kedua, menyandarkan nikmat kepada manusia atau orang lain. Yang menyandarkan nikmat itu kepada manusia atau orang lain. Contoh misalnya, gaji yang diperoleh dia sandarkan pada majikan, bukan pada Allah. Jadi gaji ini dia tidak bersyukur pada Allah atas nikmat tersebut. Jadi dia bilang bahwasanya, oh saya bisa dapat gaji seperti ini cuma gara-gara majikan saya itu baik. Dia tidak sandarkan pada Allah. Atau misalnya dia dapat kesembuhan, wah saya bisa sembuh seperti ini karena dokter itu. Cuma karena dokter itu saja yang bisa membuat saya sembuh. Dia tidak sandarkan nikmat tadi kepada Allah. Ini juga tidak boleh. Harusnya seorang itu menyatakan bahwasanya alhamdulillah saya bisa sembuh, ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan pertolongan dokter tersebut. Jadi dia sandarkan terlebih dahulu pada Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu menyandarkan nikmat pada kemampuan diri sendiri atau kecerdasan diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Qarun, ia mengatakan ketika mendapatkan nikmat yang begitu besar berupa hartanya yang banyak, dia katakan innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan itu semuanya, harta itu semuanya karena ilmu yang aku miliki, karena memang aku cerdas, karena aku sarjana. Kalau orang ini, orang saat ini bilang, karena aku seorang master, karena aku seorang dokter, karena saya seorang profesor, maka dia katakan bahwasanya dapat harta yang begitu banyak ini karena dirinya semata. Jadi begitu pedenya dia mengatakan seperti itu. Dan tentang Qarun, Qarun kira-kira punya harta berapa banyak? Pak Nasir, berapa triliun? Coba bayangkan, kalau tadi yang disebutkan innama utituhu ala ilmin indi, ini yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-78. Yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 76, di sini disebutkan gambaran bagaimanakah besarnya harta Qarun. Allah nyatakan dalam surat Al-Qasas ayat 76, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, sesungguhnya Qarun itu adalah dari kalangan umat Musa. Jadi dia Bani Israel. Jadi dia diantara orang-orang Bani Israel. Kemudian dia melampaui batas terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Dan kami memberikan kepadanya kunus, perbendaharaan harta, yang di mana mafatihahu kuncinya, mafatihahu itu jamak dari kata miftah. Miftah itu artinya apa? Kunci. Kuncinya itu kalau dipikul itu harus oleh orang-orang yang kuat, orang yang banyak dan kuat. Jadi bukan orang banyak saja, ini kuncinya kalau mau dipikul itu oleh orang yang banyak dan orang yang kuat. Di sini disebutkan banyaknya orang yang mikul kunci perbendaharaan hartanya itu sampai 10 orang. Kunci netok ya. Sampai 10 orang. Itu pun harus dengan orang-orang yang kuat. Kalau orang-orang yang kurus-kurus enggak. Ya ini berarti senglemu-lemu ya. Ini kayak Pak Sukir, mana Pak Sukir? Ya. Kayak Pak Sukir gitu ya, semuanya itu semua 10 orang tadi orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang kurus-kurus yang kecil-kecil, bukan. Ini orang-orang yang kuat. Ini baru apa? Kuncinya. Maka bayangkan, coba bayangkan jumlah hartanya itu seperti apa. Kuncinya saja seperti itu. Ya, kuncinya saja seperti itu. Maka silakan bayangkan hartanya itu seperti apa. Orang mau buka lemarinya harus 10 orang yang pegang kuncinya. Ya, kita kan cuma kuncinya kan ringan aja kan. Buka pintu mudah, gak punya apa-apa. Ini Qarun untuk buka lemarinya saja harus dengan 10 orang yang pegang kuncinya. Ya itu saking artinya seperti itu. Ya, dia katakan tadi bahwasanya dia dapat harta tadi, inna ma utitu ala ilmin indi, aku mendapatkan nikmat tersebut karena ilmu yang aku miliki. Karena aku itu wong pinter, aku wong cerdas, aku wong sarjana, aku wong sekolah, makanya saya, ya kata Qarun, mendapatkan seperti itu. Dan ceritakan bahwasanya Qarun ini ahli kimia. Tapi saya cuma dengar saya dari orang Sudan, dia bilang itu Qarun itu dulu ahli kimia. Tapi saya enggak tahu kisahnya bagaimana, dia bilang seperti itu. Kemudian masail yang berikutnya, masail yang ke 48. Al-mas'alatu samina wal arba'un. Al-kufru bi ayatillah. Yaitu kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mengingkari ayat-ayat Allah. Ini juga diantara sifat jahiliyah. Mereka punya sifat mendustakan atau mengingkari ayat-ayat Allah. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru, dan mereka begitu sombongnya. Wastakbaru 'anha, dan mereka begitu sombongnya. La tuftahu lahum abwaabus samaa', maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta itu bisa masuk dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami membalas pada orang-orang yang berbuat dosa. Maka dalam ayat ini, surat Al-A'raf ayat ke-40 ini menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Disebutkan hujah seperti ini, ayat ini mereka ingkari. Disebutkan hadis ini mereka juga ingkari. Dan di sini dikatakan wastakbaru anha, dan mereka disebut sebagai orang yang sombong. Yang dimaksudkan dengan sombong itu memiliki dua sifat, batrul haq wa gomtun nas. Yaitu batrul haq, menolak kebenaran, dan meremehkan manusia. Ya, dia menolak kebenaran padahal dalilnya sudah jelas, kemudian dia meremehkan manusia. Artinya dia mungkin berada dalam kebenaran, dan ketika itu dia malah meremehkan orang-orang sampai mungkin dalam hatinya tidak menginginkan orang lain itu dapat kebaikan. Kemudian dikatakan di sini ancamannya bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, yaitu karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka tidak akan masuk surga. Permisalannya di sini Allah katakan, ya sangat tidak mungkin masuk surga itu seperti permisalannya seperti unta yang masuk dalam lubang jarum. Unta itu ba'ir, di antara hewan ternak yang paling besar. Lebih besar daripada sapi. Lebih tinggi maksudnya. Kemudian jarum itu sesuatu lubang yang sangat-sangat kecil. Maka untuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi, mereka untuk masuk surga itu suatu yang mustahil. Kemustahilannya seperti apa? Seperti unta yang akan masuk pada lubang jarum. Sangat-sangat mustahil. Ya, sangat-sangat mustahil. Bulunya saja mungkin gak bisa masuk. Ya, bulunya saja itu mungkin sulit masuk, apalagi untanya utuh. Maka ini akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka diancam tidak masuk surga. Dan ini sifat jahiliyah. Jadi sifat jahiliyah yang kita lihat dalam ulasan kali ini ada dua, ya, yaitu yang pertama tadi adalah orang yang mengingkari nikmat Allah dengan menyandarkan pada yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk masail jahiliyah kita bahas dua masail tadi. Kita lanjutkan pada